ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله أعزني الله وإياكم kita mengetahui tentang keutamaan bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan dan rahmah, serta pembebasan dari an-nar. Maka kita hendaklah sambut bulan Ramadan tersebut dan hendaklah kita persiapkan sedini mungkin untuk menyambutnya. Persiapkan hati kita, ya, dan program kita di bulan Ramadan yang akan datang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan tersebut. Ikhwati fillah rahimani rahimah jami'an. Bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, dan ini merupakan salah satu rahmah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya. Di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmahnya yang amat besar, ya, bagi hamba-hambanya ini. Secara kenyataan di luar bulan Ramadan amat dahsyat kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini. Tetapi di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, sedikitlah kemungkaran yang ada pada bulan tersebut dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Sekali lagi, bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmah, yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmahnya yang amat besar ini. Ikhwati fillah rahimani rahimah jami'an, terkait dengan rahmah Allah ini yang kita hendaklah berupaya untuk mendapatkan rahmahnya. Rahmat Allah amat luas, ya, dan mencakup segala sesuatu. Dan kita telah mengetahui, dan setiap hari kita baca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim, ya. Allah, Rabb kita, itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dirahmatil wasiatil azimah, yang Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmah yang amat luas, yang amat agung. Wasiat kulli syai', yang rahmah Allah itu mencakup segala sesuatu, ya. Wa ammat kulli hayy, dan merata menimpa kepada seluruh yang hidup. Semuanya itu karena mendapatkan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tetapkan kepada hamba-hambanya, wali-walinya dari kalangan para nabi dan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti nabinya. Mereka ini, orang-orang yang mengikuti para nabinya, merekalah yang akan mendapatkan rahmah Allah secara mutlak di dunia maupun di akhirat kelak. Mereka mendapatkan rahmat Allah secara mutlak di dunia maupun di akhirat kelak. Adapun selain mereka, maka mereka akan mendapatkan bagian, sebagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Semua kenikmatan itu merupakan pengaruh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Segala bentuk kasih sayang yang ada di muka bumi ini, itu merupakan pengaruh sebagian kecil dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya, di muka bumi ini ya. Dan Allah tetapkan rahmahnya yang mutlak ya, di dunia maupun di akhirat ini, kepada orang-orang yang mengikuti nabinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 156 sampai 157. Allah mengatakan, "Wa rahmati wasi'at kullasyai'. Wa sa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Al ladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa rahmati wasi'at kullasyai'." Rahmatku meliputi segala sesuatu. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Fas'aktubuha lilladzina yattaqun." Dan aku tetapkan ya, rahmatku tersebut kepada orang-orang yang bertakwa. "Wa yu'tuna az-zakata." Dan menunaikan zakat. "Walladzina hum biayatina yu'minun." Dan orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami. "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi." Yang mereka itu mengikuti rasul nabi yang ummi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah rahmah al-mutlaqah yang Allah tetapkan kepada orang-orang yang bertakwa, yang mereka itu beriman terhadap ayat-ayat Allah, yang mereka adalah mengikuti nabinya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah rahmat Allah yang mutlaqah yang Allah tetapkan kepada mereka ini. Adapun selain mereka, selain orang-orang yang mengikuti nabinya, selain mereka, maka mereka mendapatkan rahmah dari Allah, tapi sebagian saja, tidak rahmah yang mutlaqah, sesuai dengan keadaan mereka. Semakin kuat ya, mengikuti sunnah nabinya, mengikuti ajaran nabinya, semakin mendapatkan rahmah yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ya, yang kurang dari itu yang mendapatkan kekurangan juga ya. Yang tidak mengikuti nabi sama sekali ya juga, dia mendapatkan sebagian kecil, yaitu di dunia saja dia mendapatkannya, di akhirat tidak mendapatkan ya. Terkait dengan rahmah Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang memang Allah sangat mencintai hambanya. Sangat mencintai hambanya. Dan ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya. Kita sudah tahu kalau Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, pilihan Allah, utusan Allah, sangat mencintai umatnya, ya. Sangat cinta terhadap umatnya. Allah menyebutkan tentang sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari jenis kalian, dari jenis manusia, sehingga kalian bisa berinteraksi dengannya. Jika ada suatu problem, masalah, bisa langsung bertanya padanya, tidak mengalami kesulitan. Ini satu nikmat dari Allah, yaitu Allah mengutus Rasul kepada kita dari kalangan manusia ini, sehingga mudah berkomunikasi. Kalau ada problem, ada permasalahan, bisa langsung berkomunikasi. Yang sifatnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, azizun 'alaihi ma anittum, ya, terasa berat bagi beliau, ya, sesuatu yang memberatkan kalian, yang memberatkan umatnya ini, ya. Jika ada suatu perkara itu umatnya ini berat untuk melakukannya, beliau sallallahu alaihi wasallam merasa berat sekali. Sehingga agama yang dibawa beliau ini betul-betul agama yang mudah, ya. Agama yang sahlah, mudah, ya. Tidak memberatkan, ya. Diperintah bertakwa, bertakwalah kalian semampu kalian, ya. Curahkan kemampuan kalian, kalau sudah tidak mampu, ya sudah, kalian tidak mendapatkan dosa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak usah dipaksa-paksa, tidak mampu, ya sudah, selesai. Tapi curahkan kemampuan kalian dalam bertakwa. Kalau sudah mentok, tidak bisa, ya sudah. Tidak dibebani kalian dengan sesuatu yang di luar kemampuan kalian. Ini syariat yang amat mudah, ya. Syariat itu ringan, ringan sekali. Tidak berat, mau apa sih kita ini? Puasa, sudah berpuasa kalian. Tidak mampu karena dia tua, ya sudah. Tidak diwajibkan puasa, sudah. Bayar fidyah. Subhanallah, ringan, ya. Sholat demikian juga. Berdiri. Wajib berdiri. Tidak mampu, boleh duduk. Tidak mampu, ya berbaring. Dimudahkan. Dalam syarat ini mudah, ya. Ini syarat Islam mudah, ya. Sehingga Rasulullah itu betul-betul memilihkan untuk umatnya ini syariat yang mudah. Bahkan Rasulullah menasihati, ya, para sahabat, ya, ketika diutus berdakwah, untuk memudahkan umatnya. Jangan membuat umatnya ini lari dari dakwah ini, lari dari agama ini. Karena kasih sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ini. Berat beliau kalau ada sesuatu yang memberatkan umatnya. Dan kata Allah subhanahu wa ta'ala surat berikutnya, harisun, yaitu mencurahkan segala kemampuan yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya ini, agar umatnya ini mendapatkan taufik dari Allah, bisa masuk jannah, supaya terhindar dari an-nar. Ya. Jadi tadi azizun 'alaihi ma anittum, harisun 'alaikum. Ya. Kemudian waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang berikutnya, yaitu bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang yang beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu raufur rahim. Ya. Maha pengasih lagi maha penyayang. Inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sayangnya pada umatnya ini, Rasulullah betul-betul membimbingnya kepada sesuatu yang bermanfaat, ya, dan mencegah dari sesuatu yang memberikan madarat. Tidak ada satu kebaikan melainkan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan umatnya kepada kebaikan tersebut. Ini orang yang sayang pada umatnya. Dan tidak ada satu keburukan melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cegah, dan Rasulullah larang umatnya tersebut untuk melakukan keburukan tersebutnya, karena sayangnya. karena sayang. Ya. Oleh karena itu ikutlah syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallamnya. Beliau sayang sekali sama kita. Memerintahkan sesuatu yang mesti mengandung manfaat, mesti mengandung kebaikan. Dan itu kebaikan yang diperintahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika Rasulullah melarang, mesti melarang sesuatu yang mendatangkan madharat, sesuatu yang buruk. Itu demikian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sayang sekali. Ini diantara bentuk kasih sayang itu adanya perintah, adanya larangan. Orang tua, kalau sayang sama anaknya, mesti ada perintah, ada larangan. Wahai anakku, hendaklah kamu begini-begini, karena nanti kamu akan begini-begini-begini. Itu orang tua. Mengarahkan. Menurut dia kebaikan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Kalau dia alu dunia, senang dengan dunia, oh kalau ingin dapatkan dunia yang baik ini, kamu belajar dulu, nanti kuliah, nanti gini-gini, nanti jadi begini-begini-begini. Menginginkan kebaikan pada anaknya. Menurut versi dia. Baik menurut versi dia. Dan mencegah satu yang kurang baik menurut dia. Oh jangan nak, jangan begini, nanti bahaya, jangan. Itu orang tua. Tahu ada bahaya, jangan ke situ anakku ya. Itu manusia. Sebagai orang tua, karena sayang sama anaknya, dia mengarahkan kepada yang baik menurut dia dan mencegah sesuatu yang akan mendatangkan madorot menurut dia. Ini Rasul ya, utusan Allah ya, yang tidak berbicara kecuali al-haq, bukan mengikuti hawa nafsu. Mesti benar ucapannya itu, kalau diikuti pasti akan bahagia orang tersebut. Ya. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sayang kepada umatnya, sayang kepada orang-orang yang beriman. Kita tahu Allah Maha Penyayang, Rasul juga penyayang. Demikian juga kita saksikan para sahabat radhiyallahu anhum yang langsung dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Perhatikan, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersamanya, siapa mereka itu? Para sahabat radhiyallahu anhum. Apa yang Allah sebutkan tentang mereka ini? Allah katakan asidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir ya. Tegas terhadap orang kafir. Bukan orang-orang tipe yang para penjilat, tidak ya. Depan orang kafir, tidak. Oh ya memang itu begini-begini. Subhanallah, tidak, bukan demikian. Ya. Kalau itu saudaranya dibela, itu saudara saya itu ya. Saudara saya beriman itu ya. Jangan demikian kamu, ini orang yang tegas ya. Saudaranya dicaci maki, saudaranya direndahkan, dia ya enggak apa-apa, Pak ya. Subhanallah. Ya. Memang orang itu begini padahal saudaranya. Ya. Enggak tegas ini orang ini ya. Oh, memang bapak ini baik, Masya Allah ya. Subhanallah. Nanti kalau ketemu sama saudaranya, "Wih, mereka orang kafir itu, mah." Subhanallah. Bermuka dua orang ini ya. Tegas terhadap orang kafir. Biasa bermuamalah, biasa bermuamalah, baik bermuamalah. Tapi ketika saudaranya ya dihina, dicaci maki, bangkit ya. Maaf Pak, ya, itu saudara saya Pak. Sudah Pak, jangan bicara ini. Bicara kerjaan-kerjaan saja Pak. Itu jangan nyangkut-nyangkut masalah ini. Itu saudara saya Pak ya. Tegas. Ya. Maaf Pak, saya enggak bisa melakukan ini karena ini bertentangan dengan agama saya Pak. Tegas dia ya. Tetap muamalah yang baik ya. Asudda' walal kufar. Ruhama'u bainahum. Ini yang saya tekankan. Ruhama'u bainahum. Saling menyayangi, saling mencintai di antara mereka ya. Satu dengan yang lainnya, mukmin yang satu dengan yang lainnya, saling mencintai. itu sahabat yang dapat rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena iman itu mendorong yang demikian. Untuk saling mencintai, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Ini Rasul. Ini sahabat radhiyallahu anhu yang dididik langsung oleh Rasul. Rasul penyayang pada umatnya. Karena itu utusan Allah. Yang Allah itu maha penyayang kepada hamba-hambanya ini. Allah subhanallah. Sangat sayang kepada hambanya. Kasih sayang Allah terhadap hambanya ini tidak bisa dibandingkan dengan kasih sayang siapapun. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kudima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabi hawazin. Didatangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tawanan-tawanan dari kabilah Hawazin. Ya. Ini kabilah Hawazin ini suatu kabilah yang tinggal dekat Mekah. Ya. Pada tahun 8 Hijriah, kota Mekah itu ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya. Dikuasai. Ya. Dimenangkan. Sehingga pada tahun itu, tahun 8 Hijriah itu, banyak orang-orang kafir masuk Islam. Berbondong-bondong orang kafir masuk Islam. Kabilah Hawazin ini, musyrikin Quraisy, ya, dia mereka ini merasa ketakutan terhadap kaum muslimin. Dan banyak kaum muslimin, ya, yang sudah orang-orang kufar yang masuk Islam, ya, satu Mekah, ya. Sehingga kabilah Hawazin ini betul-betul merasa ketakutan, takut diserang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka sebelum diserang, mereka ingin menyerang Rasul dan kaum muslimin, ya. Subhanallah, ya. Sehingga dikumpulkanlah suatu kekuatan yang mereka untuk menyerang kaum muslimin ini. Sebelum mereka menyerang kabilah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang mereka ini, ya, tentang rencana mereka ini akan menyerang kaum muslimin. Maka Rasulullah persiapkan suatu pasukannya dari kota Madinah disiapkan, dan juga orang-orang yang ada di Mekah yang telah beriman digabungkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terkumpullah suatu pasukan yang besar, ya. Luar biasa jumlahnya, kekuatannya luar biasa, ya. Ya, tidak ada apa-apanya kekuatan yang ada pada kabilah Hawazin ini, karena sudah terkumpul ini semuanya, ya. Maka dua pasukan tersebut terkumpul bertemu di Hunain, ya. Sehingga terjadilah perang Hunain itu, ya. Karena saat itu kaum muslimin mengandalkan kekuatan pada dirinya, ya, di awal-awal pertempurannya. Merasa ujub dengan jumlah yang banyak. Wah, kalau sekarang tidak bisa terkalahkan. Karena jumlahnya banyak, ya. Mengandalkan kekuatan pada dirinya. Allah tampakkan. Barang siapa yang mengandalkan kekuatannya pada dirinya, ya, Allah tampakkan kerendahannya, ya, kelemahannya. Maka di awal-awal pertempuran tersebut, kaum muslimin terpukul mundur, ya. Kocar kacir, ya. Subhanallah, ya. Rasulullah tetap berada di tempatnya, ya. Sebagiannya sudah lari kocar kacir, ya. Rasulullah tetap di tempatnya. Kemudian Rasulullah panggil, ya, sahabat-sahabat yang sejati, ya, dipanggil untuk tetap mempertahankan pertempuran. Maka berdatanganlah sahabat-sahabat, kemudian melakukan penyerangan lagi, melakukan pembalasan, ya. Dan dengan itu kaum muslimin menang di akhir pertempuran, ya. Nah, karena kabilah Hawazin ini memang betul-betul mereka merasa ketakutan kalau diserang duluan, sehingga mereka mengadakan kekuatan semampu mereka untuk menyerang kaum muslimin, sehingga dikerahkanlah seluruh manusia. Perempuan-perempuannya dikeluarkan semuanya, termasuk anak-anak keluar semuanya, ya. Ini Qabilah Hawazin. Nah, di akhir pertempuran, maka menanglah kaum muslimin sehingga ghanimah melimpah. Amat banyak. Banyak tawanan-tawanannya. Laki-laki, perempuan, anak-anak, semuanya. Ya. Banyak. Ya. Nah, di saat ini, ya, kata Umar, didatangkanlah ya, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tawanan-tawanan dari Qabilah Hawazin ini. Kemudian kata Umar, fa'idam ro'atun. Ya. Tas'a. Ya. Itu wajadat sobiyan fissabi. Ya. Fa'akhadatshu wa'alzaqatshu fi batniha fa'ardu'atshu. Ya. Tiba-tiba dalam tawanan-tawanan, tiba-tiba seorang perempuan yakni berjalan dengan cepat. Karena apa? Karena dia melihat seorang anak. Seorang anak. Ketika pertempuran terpisah antara ibu dan anak ini. Anak bayi. Ya. Yang masih menyusu. Ya. Karena dasarnya pertempuran terpisah anak ini. Ya. Ketika dikumpulkan para tawanan tersebut. Si perempuan ini. Ketika terjadi pertempuran terpisah dengan anaknya. Melihat anak tersebut, dia tidak peduli dengan siapapun, langsung menuju kepada anak tersebut. Itu wajadat ya, sobian ketika dia mendapati anaknya di tawanan-tawanan tersebut. Fa'akhadatsu, kemudian dia ambil anak tersebut. Fa'alzaqatsu fi batniha, kemudian dia dekat. Ya, di perutnya ini dia dekat. Ya. Fa'ardu'atsu, kemudian disusui anak tersebut. Ya. Masya Allah, perempuan ini sangat sangat sayang pada anaknya. Ya. Gak tahu nanti resiko apapun yang terjadi. Dia melihat anaknya sudah tidak peduli. Dia, ya. Menuju ke anaknya, diambil anaknya tersebut. Tidak peduli apa yang terjadi pada dirinya. Ya. Subhanallah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat perempuan yang demikian ini, ya, kondisinya demikian, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Atarauna hadhil mar'ata tarihatan walada finnar? Apakah kalian yakin bahwasanya wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Maka para sahabat mengatakan, la wallahi, tidak wahai Rasulullah, demi Allah tidak mungkin itu dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya. Tidak mungkin, ya. Ini menunjukkan gambaran bahwasanya kasih sayang di dunia ini memang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tidak ada yang lebih itu. Ya. Ya. Seorang suami sayang sama istrinya, tidak ada apa-apanya masih. Istri sayang sama suami, tidak ada apa-apanya masih. Ayah sayang sama anaknya, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau seorang ibu pada anaknya ini, Masya Allah. Ya. Dirawat anak itu memang untuk hidup. Ya. Beda dengan anak yang sayang orang tuanya. Merawat orang tuanya, berat ya. Dirawat cepat mati ya bu ya gitu ya. Capek aku ya. Tapi kalau orang tua tidak, orang tua tuh ibu terima sudah dalam kondisi capek, dalam kondisi dia sibuk, dalam kondisi apapun sudah ya, malam-malam karena sudah paginya, siangnya sudah capek tidur, dia bangun anak ini nangis, nggak tega ya. Rahmah yang ada pada dirinya bangun ya. Nggak bangun wadah sarang dibanting, enggak ya. Tidak ada orang tua yang seperti itu. Tidak ada umi yang seperti itu. Padahal capek dia sudah sehariannya. Bangun dia. Didekap, disusui anak tersebut. Maka para sahabat ketika ditanya, tidak mungkin. Tidak ya Rasulullah. Demi Allah tidak mungkin itu dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya. Ya ini sayang sekali ibunya terhadap anak itu. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, Lallahu asyik. Wallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Ya. Demi Allah. Kata Rasulullah, lallahu ya. Sungguh Allah itu arhamu bi ibadihi. Ya. Lebih sayang terhadap hamba-hambanya ini daripada min hadhihi bi waladiha, daripada wanita ini terhadap anaknya. Kalau wanita itu sudah luar biasa sayangnya pada anaknya, ya, Allah jauh-jauh lebih sayang daripada perempuan tersebut terhadap anaknya. Sayangnya kepada hambanya ini jauh lebih dahsyat daripada, jauh lebih besar daripada kasih sayang ibu terhadap anaknya. Ini kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Rahmat Allah begitu besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan rahmahnya ini, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah mengatakan, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in famsaka indahu juz'an wahidan famsaka indahu tis'an wa tis'ina juz'an fa'anzala fil ardi juz'an wahidan famin dalikal juz'i tatarahamul khala'ik hatta tarfa'adabatu hafiraha an waladiha khasyata antusibah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan rahmatnya ini menjadi 100 bagian. Yang 99 bagian dari rahmat Allah ini Allah tahan di sisinya. Dan yang satu bagian Allah turunkan ke muka bumi ini. Dari satu bagian rahmat Allah yang Allah turunkan ke muka bumi ini terjalinlah kasih sayang di antara makhluk-makhluk Allah. Si A menyayangi orang tuanya, si A menyayangi anaknya, si B menyayangi temannya, si C menyayangi tetangganya. Terjadi kasih sayang, jalinan kasih sayang di antara hamba-hamba Allah ini. Hatta dabah. Sampai-sampai dabah. Sampai-sampai binatang ternak. Hatta tarfa dabah. Dabah yang binatang ternak. Mengangkat kakinya hafiroha an waladiha dari anaknya. Karena khawatir anaknya tersebut terinjak. Itu karena ada kasih sayang dari binatang ternak ini. Diangkat dan khawatir apa? Khawatir menginjak anaknya. Ini merupakan pengaruh dari kasih sayang Allah yang Allah tebarkan di muka bumi ini. Yang satu itu. Binatang ternak yang dia tidak punya akal, ada rahmah terhadap anaknya. Dan itu pengaruh dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pengaruh kasih sayang Allah yang satu ininya sudah luar biasa di muka bumi ini, sudah luar biasa, ya, bagaimana dengan yang lainnya? Yang masih 99 itu. Yang ada di sisinya itu. Ya. Yang diriwayat Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Salman mengatakan, "Wa kullu rahmatin tibaqu baina ma baina as-sama'i wal ard." Setiap rahmat Allah yang 100 itu masing-masingnya itu memenuhi, ya, apa yang ada di antara langit dan bumi ini, ya. Satu, satu rahmat Allah. Semua bentuk-bentuk kasih sayang itu semuanya itu merupakan pengaruh dari satu bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ya. Yang satu bagian rahmat Allah ini masing-masingnya itu akan memenuhi rahmat. Memenuhi apa yang ada di langit dan bumi ini. Kemudian kata Rasulullah dalam hadis tersebut, faidha yaumul qiyamah kammalaha bihadir rahmah. Nanti pada hari kiamat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan sempurnakan rahmahnya tersebut. Ya. Yani kepada penghuni al-jannah. Ya. Nanti di yaumul qiyamah, penghuni jannah, itu akan disempurnakan dengan 100 rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang di dunia ini digabungkan dengan yang 99 itu. Kammalaha bihadir rahmah. Antum bisa bayangkan bagaimana nikmatnya al-jannah. Bisa bayangkan. Satu saja. Gak usah satu semuanya nih. Sebagian kecil. Ya. Kita dicintai sama orang tua. Ya. Kita disayangi sama ayah, sama ibu. Disayangi sama saudara-saudara kita, tetangga kita. Sudah sedikit aja cuma ya. Sudah nikmat, kita senang kita sudah. Ya. Cuma kita punya teman satu saja yang sayang sama kita. Kalau orang itu sayang sama kita ya, luar biasa perhatiannya. Namanya sayang nih ya. Ketika sakit, dia merasa sakit, dia berupaya bagaimana sembuh ini. Ketika kesusahan, bagaimana dia menghiburnya supaya dia tidak sedih terus menjadi senang. Itu satu orang saja cuma. Kalau kita punya itu ya. Teman satu saja. Orang tua masya Allah baik pada kita, sayang sama kita. Saudara kita sayang sama kita, masya Allah sudah. Nikmat hidup kelihatannya. Ya. Kalau orang sayang mesti akan perhatian, ya. Bikin membikin orang itu senang, ya. Tidak membikin orang itu sedih, susah, ya. Ini kasih sayang itu pun masih sebagian kecil dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, masih sebagian kecil yang satu tadi itu. Bagaimana kalau 100 itu nanti Allah berikan kepada al-jannah ini, ya. Tidak kita bisa menggambarkan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akan dapatkan oleh al-jannah, ya. Oleh karena itu ikhwah, ikutin syariat Nabi, ya. Ikutin supaya kita mendapatkan rahmah yang mutlaqah ini, ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam majlis ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang saya maksudkan dalam kajian ini, sebagai betul-betul menyambut bulan Ramadan ini, ya, meraih rahmat Allah. Tidak mungkin rahmat Allah yang mutlaqah itu kita dapatkan kecuali kita dengan mengikuti An-Nabi, Ar-Rasul, Al-Ummi, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ikutin. Dengan bertakwa kita akan mendapatkan rahmat Allah. Dengan tauhid kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayo kita berlomba-lomba meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan, ya. Karena di situ penuh dengan ampunan. Kebaikan akan dilipat gandakan, ya. Demikian juga kejelekan, ya, akan dilipat gandakan azabnya, ya. Dibesarkan azabnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.